إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني في الدين أخواتي الله أكرمني الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam uraian dan pembahasan kita dengan sebuah risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau dalam risalah Tabuqiyah ini menuliskan nasihat, menuangkan arahan-arahan bagi saudara-saudaranya yang ketika itu beliau dalam perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji dan sampai di Tabuk menuju kepulangannya atau menuju ke Damaskus. Maka ia pun mendahului kedatangannya di Damaskus dengan mengirimkan surat nasihat bagi saudara-saudara yang ada di Damaskus ketika itu. Ikhwan fi din azinallahu wa iyakum. Dan pembahasan kita dalam risalah Tabuqiyah ini bahwa kita telah menyelesaikan pengantar, muqaddimah dan permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala sebagai tautiah, sebagai pendahuluan dari pembahasan risalah Tabuqiyah. Dan dengan itu maka kita pun segera masuk kepada inti pembahasan pokok uraian beliau rahimahullah taala, yaitu apa yang berkaitan dengan zadul muhajir ila rabbih taala, bekal bagi orang-orang yang berhijrah kepada Allah subhanahu wa taala. Maka perkara pertama yang beliau sebutkan adalah apa yang tentu saja telah kita ketahui bersama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, afwan, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis an-niyyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Telah kita ketahui tentang kedudukan hadis tersebut dalam uraian pembahasan kita dalam syarah Arba'un An-Nawawiyah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kaidah penting dalam masalah niat, yaitu yang pertama bahwa sah atau tidaknya suatu amalan dan diterima atau tertolaknya suatu perbuatan tergantung kepada niat. Kemudian kaidah yang kedua bahwa seseorang akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan dari amal perbuatannya. Dua kaidah tersebut kaidah yang sangat penting. Maka kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan dua kaidah tadi menyebutkan contoh dari kaidah tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari contoh, yaitu masalah hijrah. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ومن كانت هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai bukti akan kokohnya kaidah tersebut contoh dalam bentuk amal yang mana dipilihlah kemudian amal yang utama, amal yang mulia, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menyebutkan dua contoh sesungguhnya, contoh dari amal yang baik dengan niat yang baik, dan contoh dari amal yang seharusnya adalah amal kebajikan, tetapi karena niat yang jelek, maka menyebabkan amal tersebut tidaklah mendapatkan kecuali sesuai apa yang diniatkannya dari perkara yang jelek, ya. Maka Nabi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai contoh dalam dua kaidah tersebut adalah amal hijrah. Maka ini menunjukkan kepada kita agungnya perkara hijrah ini. Dan hijrah apa yang dimaksud? Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun menyebutkan kepada kita faslun fil hijrati ilallahi wa rasulih. Beliau menerangkan kepada kita bagaimana hakikat hijrah itu dan bagaimana sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Dan tentu saja perkara pertama yang akan beliau bahas adalah tentang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan porsi yang cukup untuk perkara itu, dan porsi yang terbesar adalah dalam uraian tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena perkara yang kedua ini lebih tersembunyi. Perkara yang kedua ini lebih banyak halangan dan rintangannya. Maka kemudian beliau menguraikan dengan panjang lebar, dengan luas, ya, dan terang pembahasan tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita telah bacakan dalam pertemuan yang terdahulu, ya, pengantar dari atau penjelasan tentang pasal ini pada bagian awal, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan tatkala kafilah untuk safar ini, ya, telah bergerak dan seorang musafir meninggalkan, ya, kampung halamannya dan telah memilih darul ghurbah, tempat yang asing, ya, dan kemudian dengan itu ia pun terpisah, ya, dengan apa yang biasa dia nikmati, apa yang biasa dia rasakan, ya, dari negeri kampung halamannya dan apa yang ada di sana dari lawazim, ya, dari ketenangan, ya, kemudahan, ya, dari adanya bantuan dari kerabat dan handai tolan ketika ia berada di kampung halaman. Namun ketika ia meninggalkan kampung halaman, ia berada di negeri yang asing, di tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang bukan dari kerabat dekat, ya, maka tentu saja akan banyak ia dapatkan tantangan dan halangan. Kita semua mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam hadis Bukhari, as-safaru qit'atun minal adab, bahwa safar adalah sepenggal dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adab ini adalah apa yang dapatkan dari rintangan, halangan, kesulitan dalam perjalanan yang ia lewati, ya, dari apa yang dapatkannya dari keterasingan dan terpisahnya ia dari kampung halaman dan segala apa yang menyenangkannya di kampung halamannya. Maka ketika itulah, ya, kata Syekh, fa'ajala fikru fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ila Allah wa yunfiqu fi baqiyati umrihi farshadahu min man biyadihi ar-rusydu ila anna ahamma shay'in yaqsiduhu innama huwa al-hijratu ila Allah wa rasulihi fa innaha fardhu 'aynin 'ala kulli ahadin fi kulli waqtin wa annahu la infikaka li ahadin min wujubiha wa hiya matlubullah wa muraduhu min al-'ibad. Kemudian beliau menyebutkan, maka ketika seseorang seperti ini keadaannya, fa'ajala fikruhu, maka berputarlah pemikirannya kepada perkara yang paling penting yang dengannya ia memutus perjalanannya, ya, ia meringkaskan dan memudahkan perjalanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia menginfakkan dalam pemikiran seperti itu apa yang tersisa dari usianya. Maka ditunjukkanlah ia oleh zat yang di tangannya petunjuk kepada apa yang paling penting yang seharusnya ia tuju. Ya, yang seharusnya ia jadikan sebagai tujuan dalam safarnya itu, dalam hijrahnya itu, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kata Syekh, hijrah kepada Allah dan Rasulnya fardhu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin, merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim, bagi siapapun, dalam keadaan apapun, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Dan bahwa la infikaka li ahadin min wujubiha, tidaklah bisa terlepas seorang pun dari kewajiban untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wahia matlubullahi wa muraduhu min al-ibad, dan dia adalah apa yang diperintahkan Allah, ya, dan diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Ini hijrah. Tentunya hijrah yang dimaksud bukanlah hijrah al-jism, berpindahnya badan, berpindah tempat, bukan tentu saja. Namun yang diinginkan lebih luas dari itu, yang dia merupakan hakikat dari hijrah itu, seperti akan datang nanti penjelasannya dari perkataan Syekh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, mengapa menjadi fardu ain? Kita akan dapatkan. Mengapa dia wajib setiap waktu, dalam setiap keadaan? Juga akan datang keterangan yang menunjukkan akan jelasnya perkara tersebut. Yang menunjukkan yang dimaksud bukanlah hijrah badan, ya. Karena kita ketahui bahwa hijrah badan mungkin untuk berhenti pada satu keadaan, ya. Ketika seseorang berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, maka ketika dia tiba di negeri muslim, maka terhentilah hijrahnya, kan begitu ya. Karena itulah target dari hijrahnya. Ketika ia berpindah, seperti hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Maka ketika Mekah menjadi negeri muslim, Nabi pun bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi hijrah setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah takluk, ya. Maka ketika itu dia pun menjadi negeri muslim, maka tidak ada lagi perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ahlul Makkah silahkan berdiam di negerinya, tidak perlu pindah. Demikian pula jika hijrah itu adalah hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang penuh dengan keamanan, atau paling tidak ada di dalamnya bentuk keamanan, meskipun keduanya negeri kafir, seperti hijrah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, di antaranya Ja'far bin Abdul Muttalib dari Makkah ke mana? Ke Habsyah. Hijrah yang pertama. Habsyah pun negeri kafir ketika itu, namun negeri Ahlul Kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahwa orang-orang Ahlul Kitab ini memiliki hati yang lembut, ya, dan mereka sangat jauh dari bentuk kedzaliman pada masa itu. Maka para sahabat pun berhijrah dan diarahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Habsyah sebelum disyariatkannya hijrah ke Madinah. Maka ini pun tentunya ketika seseorang telah hijrah ke negeri yang dimaksud, ke Habsyah, maka terhentilah hijrah tersebut. Nah, bukan ini yang dimaksud. Karena hijrah yang seperti ini ada waktu untuk berhenti. Namun yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ats-Tsani, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah hijrah yang lebih utama, yang merupakan pokok dari hijrah tersebut, ya, yang akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Maka beliau mengatakan, "Nau'a al-hijrah." Ada dua jenis hijrah. Idil hijratu hijratan, kata beliau, sebab hijrah itu ada dua. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin. Ini sudah kita baca kemarin, namun kita baca kembali untuk menyambung pembahasan. Yang pertama adalah hijratu bil jismi, hijrah dengan badan, min baladin ila baladin, dari satu negeri ke negeri yang lain. وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. Dan hijrah dari negeri ke negeri ini tadi yang disebut dengan hijrah badan, hukum-hukumnya telah jelas dan bukanlah maksud dari pembahasan kita dalam perkara seperti ini. Ya, jadi pembahasan ini lebih dekat kepada pembahasan fikih tentu saja, dan kita tahu bahwa risalah Tabuqiyah berisi tentang bimbingan-bimbingan, ya, arahan-arahan yang mengarah kepada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, wa tathhirul qulub, dan pembersihan hati, ya, berkaitan dengan pemberian motivasi, bimbingan dan arahan kepada apa yang mendatangkan kemanfaatan bagi seorang hamba dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, itu hijrah yang pertama. Lebih berkaitan kepada masalah fikih tentu saja, pembahasannya dalam abwab al-fiqhiyah. Yang berikutnya, wal hijratu tsaniyah, hijratu bil qalbi ila Allah wa rasulih, wa hadhihi hiyal maqsudu huna. Hijrah yang kedua adalah hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang dimaksud dalam uraian dan pembahasan kami. Ya. Dan hijrah ini adalah hijrah yang sesungguhnya. Dan tidaklah hijrah yang pertama melainkan far'un minha, melainkan cabang dari hijrah ini. Ya, karena itu tentunya sepatutnya kita memberikan perhatian yang besar kepada hijrah hati ini. Kata beliau, "Wa hadhihi hijratu hiya al-hijratu al-haqiqiyyatu wa hiya al-aslu wa hijratul jasadi tabi'atun laha." Dan hijrah adalah hijrah yang hakiki, merupakan asal dan pokok, dan hijrah badan mengikut kepada hijrah tersebut. Nah, kemudian beliau ingatkan bahwa kata hijrah yang intinya adalah al-intiqal min halin ila halat, min halatin ila halatin, yang kata para ulama hakikatnya adalah berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah ada hijrah melainkan ada min wa ila, yaitu mabda'ul hijrah, ya, dan ghayatul hijrah. Pastilah ada titik awal tempat yang kita kemudian berpindah darinya, dan titik akhir yang kita menuju kepada kepadanya, itu pasti. Maka beliau pun menguraikan perkara ini, dan akan ada penjelasan yang kuat tentang masalah ini nantinya insyaallah ta'ala. Mabda'ul hijrah wa muntahaha. Adapun awal dari hijrah, asal tempat kita berhijrah, wa muntahaha, dan target tujuannya, kata beliau, wa hijratu wa hiya hijratun tatadammanu min wa ila. Ya, semua hijrah asalnya seperti itu. Namun beliau menjelaskan bahwa sebagaimana halnya hijrah badan, hijrah hati ini juga hijrah yang berkaitan dengan min wa ila, dari dan ke. Kata beliau, fayuhajiru biqalbihi. Nah, namun kita ingatkan sini, ya, bahwa dalam hadis Abdullah bin Amr, hadis yang ke-10 dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang muslim adalah orang yang terjaga muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Artinya ia tidak mengganggu orang lain. Tidak itu dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan tangan. Tidak dalam bentuk tajrih, melukai dengan kata-kata, apalagi melukai dengan perbuatan. Tidak. Itulah hakikat seorang muslim yang sempurna keimanannya, yang sempurna keislamannya. Dan yang menyebutkan, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara amma nahallahu anhu, maka adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diisyaratkan dengan hijrah hati, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, nomor 10 dalam Sahih Bukhari. Ya. Baik, dan kita lihat di sini al-muhajir, orang yang hijrah itu digandengkan dengan al-muslim, dengan orang yang muslim. Dan al-muslim yang dimaksud adalah al-muslim kamilul Islam, yaitu orang muslim yang sempurna keislamannya. Ya, semakin terjaga orang dari ucapan dan perkataannya, maka semakin besar kadar keislaman seseorang tersebut, semakin besar perwujudan keislaman dalam dirinya. Al-kullu lil-kull, al-hissa lil-hissa. Ya, seperti disebutkan dalam Fathul Majid cara kitab Tauhid. Ya, yang memberikan ya sebab itu dengan setengah saja, maka ia pun mendapatkan hasil setengah juga. Adapun yang memang sempurna, utuh, menyeluruh, total, maka ia pun akan mendapatkan kesempurnaan. Ya. Nah, jika Islamnya seperti itu, maka apa yang digandengkan dengannya dari perkara hijrah, itu pun pasti adalah penjelasan hijrah yang paling sempurna. Ini syahidnya di sini. Ya. Sehingga benarlah perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menjelaskan bahwa hijrah ada dua, hijrah badan dan hijrah hati, dan bahwa hijrah hati merupakan hijrah hakiki, ya, hijrah sejati, hijrah yang pokok, dan bahwa hijrah tubuh atau badan merupakan cabang dari hijrah hati tersebut. Artinya, seorang yang hijrah badannya sekalipun, seorang yang berpindah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang aman, atau negeri yang kafir ke negeri yang muslim, atau negeri Islam, ya, yang di dalamnya terjadi pencampuran, ya, kepada negeri Islam yang lebih sempurna, sesungguhnya tidak akan berguna semua hijrah tersebut jika tidak disertai dengan hijrah hati. Ya, itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat aw idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasad al jasad kullu. Jelas ya? Baik. Itu dasarnya, asalnya. Itu dasar dan asal dari uraian penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, meskipun beliau tidak sebutkan di sini, meskipun beliau tidak sebutkan dalilnya. Baik, kembali kepada hijrah, yang kata beliau mengandung dua kata, ada dua preposisi, ada dua kata depan yang penting yang saling berkaitan antara keduanya, min wa ila, dari ke, ya. Maka kata beliau, fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi. Dan nanti beliau uraikan, ya, apa makna hijrah kepada Allah secara bersendiri. Kemudian apa makna hijrah dari Allah kepada Allah. Dia akan menjelaskan bahwa hijrah dari apapun kepada Allah, itu hakikatnya adalah hijrah dari Allah ke Allah juga. Nanti akan beliau jelaskan, ya. Tapi ya, hanya ingin kita ingatkan sekarang bahwa nanti akan beliau membagi dua bahasan seperti itu. Ya. Baik, maka beliau mengatakan, seorang yang menghijrah hatinya, maka ia hijrah dari kecintaan kepada selain Allah kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ubudiyyati ghairihi ila ubudiyyatihi. Dari penghambaan kepada selain Allah kepada penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi ila khawfi Allahi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi. Wa min du'a'i ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati lahu ila rabbihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati lahu Baik, kata beliau, maka dia hijrah min, dari ketakutan kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selainnya, kepada ketakutan hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan tawakal hanya kepadanya. Hijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta, tunduk, ya, khudu', taat, dan istikana, merendahkan diri kepada selain Allah, kepada Allah, dengan meminta, taat, tunduk dan menghinakan diri hanya kepadanya. Ya. Artinya seorang dengan hijrahnya tidaklah kecuali hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya. Ya, tidaklah ada yang menjadi tujuannya kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi, ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa ada pada dirinya tiga perkara tersebut, ia akan merasakan dengannya manisnya iman. Dalam riwayat yang lain, "Dzaqa ta'mul iman," akan merasakan manisnya iman. "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya iman. Ya, siapa mereka? Kata beliau, "Ayyakun Allah wa Rasul ahabu ilaihi mimma siwahuma," bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. "Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah," dan tidaklah ia cinta kepada seseorang kecuali melainkan ia cinta karena Allah. "Wa ayyakraha ayyukthafa finnar," ya, bahwa ia takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. "Ba'da ankadahu Allah," ya, "kama yukra ayyukra fil ayyakra ya'ula fil kufri," bahwa dia benci untuk kembali kepada kekafiran. "Ba'da id ankadahu Allah," ya, setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran, "kama yakra ayyukra fil nar," sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya dia adalah asal. Kemudian merupakan cabangnya adalah cinta kepada orang lain, kepada apapun, dengan ketentuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "La yuhibbul mar'a illa lillah," tidak ada cinta seseorang kecuali karena Allah. Kemudian kelazimannya adalah bahwa apa? Ia benci dari apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wala yaradha li'ibadihi al-kufur," dalam surah Az-Zumar, Allah tidak rida bagi hambanya kekafiran. Maka ia pun benci kepada kekafiran. Ya, maka tidak cukup seorang cinta kepada keimanan, kecuali dia juga harus benci kepada kekafiran. Tidak cukup seorang cinta kepada tauhid, kecuali dia juga benci kepada kesyirikan. Tidak cukup, ya, seseorang mengatakan cinta, ya, kepada keimanan, keislaman, ya, melainkan dia juga harus benci kepada apa yang membatalkan atau merusak dari keimanan dan keislaman itu sendiri, ya. Maka itulah konsekuensi dari kecintaan, dan bahwa hanyalah dengan ketiga perkara itu seseorang akan merasakan manisnya iman. Taib, ya. Maka demikian dari sini disebutkan seseorang yang meninggalkan doa kepada selain Allah, ketaatan, ketundukan, penghinaan diri menuju kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, taat dan tunduk hanya kepadanya, dan merendahkan diri di hadapannya. Naam. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa hadha bi aini al-firaru ilaihi," dan ini hijrah dengan hati seperti ini, sesungguhnya dialah makna dari al-firar ilaihi, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sebutkan firman Allah surah Adz-Dzariyat ayat 50. Allah berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Ya. Surah Az-Zumar ayat 50. Ya, di mana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, ya, والسماء بنينا بأيدٍ وإنا لموسعين والأرض فرشناها فأنعم الماهرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, Allah menyebutkan nikmatnya kepada hambanya. Ya, awalnya akhad, Fala astagfirullahaladzim. Ah, sering tercampur dengan fafir apa? Fala uqsimu bil mawaqi'in nujum. Bagaimana wajah hadis afad? Allah musta'an. Apa tadi? Muzakariah? Wassama banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan, kata Allah. Wa inna lamusi'un, dan kami lah yang akan meluaskan langit itu. Wassama banainaha wa inna lamusi'un, wal arda farashnaha, dan bumi kami lapangkan, kami bentangkan. Fa ni'mal mahidun, maka inilah sebaik-baik yang menghamparkan. Ya. Wa fi kulli shay'in khalaqna zawjayn, dan dalam segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian ya mengingat. Maka Allah sebutkan anugerah dan karunia-Nya. Ya. Dari langit yang diluaskan, dari bumi yang dihamparkan, dan diciptakannya segera sesuatu berpasangan untuk kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintahkanlah, fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian darinya nadhirum mubin, pemberi peringatan yang terang dan nyata. Fala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sembahan yang lain, sesungguhnya aku bagi kalian sungguh pemberi peringatan yang terang. Lihat ya, penyebutan nikmat ya, kemudian setelah itu perintah untuk mengambil pelajaran dan mengingat, lalu perintah untuk berlari kepada Allah, dan kemudian larangan dari menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itulah hijrah hati. Itulah hijrah hati yang dimaksud, ya. Lihat bagaimana diqqatul istinbat, ketelitian dan kecermatan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam berdalil, ya. Wa tauhidul matlub minal 'abdi wal firaru minallahi ilaihi. Dan tauhid yang diperintahkan Allah kepada hambanya, yang diinginkan Allah dari hambanya, itulah dia al-firar minallahi ilahi, yaitu lari ya kepada Allah, atau lari dari Allah kepada Allah, lari dari Allah kepada Allah. Fafirru ilallahi, fafirru ilallahi, ya. Maka ini kalimat yang penting, dan kita ingatkan dalam hadis wali Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah, ketika Rasul meriwayatkan dari Allah SWT bahwa Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya. Kemudian disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba untuk mendekatkan diri dengan amal yang diwajibkan, dan itulah amal yang paling dicintai Allah dari hambanya. Kemudian sang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sunnah, hingga Allah pun mencintainya. Kemudian disebutkanlah, jika Allah telah cinta pada seorang hamba, maka penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, apa yang dikerjakan dengan tangannya adalah apa yang dikerjakan Allah, ya. Dan apa yang dilangkahkan dengan kakinya adalah apa yang merupakan, ya, langkah Allah Subhanahu wa taala. Walain ataitani yamshi ataituhu harwalah, jika ia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, tayyib. Kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sempurna pada seorang hamba akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah ya bersegera untuk memberikan kebaikan kepada hamba-hamba tersebut, ya. Meskipun kita mengatakan Allah maha cukup, Allah tidak butuh, dengan semua kebaikan hamba tersebut, maka semata rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang hamba berjalan, Allah berlari kepadanya, bagaimana jika seorang itu berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah perintahkan, fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengingatkan akan makna firar ilallah dan firar minallah. Ingat, kalimat terakhir yang beliau jelaskan adalah wattauhidul matlubu minal abdi, dan tauhid yang dituntut dari seorang hamba adalah huwa al-firaru minallahi ilaihi, yaitu adalah lari dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat kalimatnya cuman fafirru ilallahi, larilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mengingatkan bahwa tidaklah kita diperintahkan lari kecuali juga dari Allah. Bagaimana penjelasannya? Maka ini dia akan jelaskan. Apa itu firar ilallah? Dan apa maksud al-firar minallah? Baik. Mudah-mudahan kita bisa ambil pembahasan itu pada pertemuan kita ini. Meskipun pembahasan lebih panjang lebarnya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya khawatir tidak akan bisa kita selesaikan secara keseluruhan. Namun paling tidak kita bisa dapatkan poin-poinnya untuk menyambung pembahasan dalam pembahasan yang akan datang bidnillahi ta'ala. Maka kata beliau, wa tahta min wa ila fi hadha sirrun 'azimun min asrari tauhid, fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bit talabi wal 'ubudiyyati ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية. Kata beliau, di bawah kata min dan ila, di bawah kata dari dan ke, di bawah kata ini ada rahasia yang tinggi dari rahasia-rahasia tauhid. Kata beliau, karena sesungguhnya lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dulu makna firar ilallah. Karena ayatnya seperti itu. Fafirru ilallah. Karena sesungguhnya kata beliau, lari kepada Allah mengandung ifradahu bittalabi, mentauhidkan Allah, menunggalkan ia dalam tujuan. Apa yang dicari, apa yang dituntut. Dan menunggalkan Allah dalam ubudiyah dan kelaziman-kelazimannya, dari kecintaan minal mahabbati wal khasyah, ketakutan, taubat, tawakkal, wasairi manazil ubudiyah, dan seluruh dari tingkatan-tingkatan ubudiyah. Tingkatan ubudiyah maksudnya adalah ya, dari apa-apa yang tercakup dalam bentuk ibadah. Wa na'wa'ul ibadati allati amarallahu biha al-ibad dalam usul as-salasa, ya, dan perkara ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya sudah disebutkanlah bentuk-bentuknya dan dalil-dalilnya, ya. Maka semua dalam manazil ubudiyah, semua adalah bentuk dari ibadah yang dengan melaksanakannya seseorang menapaki tingkatan ubudiyah itu. Semakin banyak ia menapaki tangga dari ibadah itu, maka semakin tinggi derajatnya kepada derajat ubudiyah yang sempurna. Ya, kita tahu bahwa derajat yang paling tinggi adalah derajat ubudiyah. Dan ternyata derajat ubudiyah itu juga bertingkat tingkat. Ya. Para ulama menyebutkan tentang tafsir firman Allah dalam surah Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi ya, minal masjidil aqsa ilal masjidil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulaha alladzi barakna haulahu." Linuriyahu min ayatina, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana disebutkan oleh para ulama bahwa Allah SWT menyebutkan nadinya fi asyrafi maqam, dalam kedudukan yang paling tinggi, bi asyrafi al-awsaf, dengan sifat yang paling tinggi. Ya, apa itu? Yaitu sifat ubudiyah, bi abdihi, bukan bi rasulihi, tapi bi abdihi. pada saat justru Allah Allah SWT mengangkat nabinya pada tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia, yaitu Sidratul Muntaha, ketika diisra dan mi'rajkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan kepada kita bahwa ubudiyah asyrafu awsaf, sifat yang paling sempurna, asyrafu maqam, tingkatan yang paling tinggi. Dan tapi kita juga bahwa ubudiyah bertingkat-tingkat, karena disebutkan Ibnu Qayyim juga tentang ibadah maratibul ubudiyah, ya, bahwa ibadah itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh, dan masing-masing dari perkara tadi, ya, dari perkara ini tadi, yang tiga ini tadi, ini tercakup padanya hukum syariat yang lima, dari yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, ada amal hati yang wajib, ada juga yang haram. Ya, ada yang sunnah, ada juga yang makruh, dan ada yang mubah. Demikian pula amal lidah, demikian pula amal perbuatan. Sehingga maratibul ubudiyah kata Imam Ibnu Qayyim ada berapa, akhwat? Ada berapa? Tiga yang beribadah dan lima hukumnya. Ada berapa, akhwat? Lima? 15. Ada juga dalam Fathul Majid saya kira. Belum lewat ya, akhwat. 15 berarti. 3x5 kan? Ya, itulah maratibul ubudiyah. Jadi ubudiyah juga ada tingkatannya. Tapi yang paling jelas kita ingatkan bahwa ubudiyah adalah asyrafu maqamin. Ya? Asyrafu awsafin lil abdi. Karena itu kita dapatkan dalam banyak ayat, dalam banyak keadaan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya dengan bentuk pujian dan keutamaan, maka Allah menyebutkan sifat ubudiyah Rasulullah, ya, bahwa dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi, bahwa al-firar ila Allah, lari kepada Allah, mengandung kewajiban untuk menunggalkan Allah dalam tujuan, dalam ubudiyah. Karena itulah tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian kelaziman ubudiyah dari mahabbah, itu tadi anwa'ul ubudiyah, itulah kelazimannya. Ya, dari khasyah, mahabbah, inabah, tawakkul, yang disebutkan panjang lebar dalam usul salah dalam dalilnya. Kata beliau, fahuwa mutadamminun li tauhidil ilahiyah allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul sallallahu wasallamu alaihim ajma'in, yang mengandung firar kepada Allah itu tauhid ilahiyah, tauhid dalam penghambaan hamba kepada Rabb-nya, yang telah bersepakat seruan para rasul terhadap perkara itu sallallahu wasallamu alaihim ajma'in, semoga salawat dan salam Allah kepada mereka seluruhnya. Itulah makna firar ilallah. Baik, apa firar minallah? Kita sebutkan sedikit, karena pembahasannya agak panjang di sini, namun kita sebutkan sedikit. Kata beliau, wa ammal firaru minhu ilaihi. Adapun lari dari Allah kepada Allah. Ingat, fokusnya kepada darinya. Kepadanya sudah kan tadi? Ke. Darinya yang belum. Fahuwa mutadamminun li tauhidir rububiyah. Maka dia mengandung, ya, mencakup, ya, tauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Apa tauhid rububiyah, akhwat? Apa itu tauhid? Lughatan al-ifrad, menunggalkan, ya. Sedangkan istilahan adalah ifradullahi fima huwa min khasaisihi, mentauhidkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya. Lagi terbagi tiga. Apa itu? Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Ya, itu definisi yang harus dihafalkan. Maka tauhid, uluhiyah, tauhid rububiyah, ifradullahi birububiyatihi, yang merupakan khasaisullah. Kemudian tercakup dalam empat pokok yang disebutkan oleh para ulama, yaitu annahu al-khaliq ya war-razik wal-mudabbir wal-malik, itu rububiyah, bahwa Allah pemberi rezeki, Allah pencipta, pemberi rezeki, pemelihara dan raja. Itulah pokok dari sifat rububiyah Allah ya. Kemudian sifat tauhid uluhiyah, maka dia adalah ifradullahi fi al-uluhiyah, mentauhidkan dalam sifat kekhususan Allah, itu sifat uluhiyah ya. Kemudian tauhid asma dan sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah dari nama yang indah dan sifat yang mulia. Nah, lawannya adalah apa? Lawan tauhid adalah apa? Syirik. Apa definisi syirik? Ingat, masih ingat definisi yang kita sebutkan dahulu? Definisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah diambil dari surah Asy-Syu'ara. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwika bi rabbil alamin. Kalimat yang ringkas. Apa itu? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi, menyamakan selain Allah, billahi, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam apa yang merupakan kekhususan Allah. Mungkin rububiyah, mungkin uluhiyah, mungkin asma dan sifat. Ya. Baik. Maka firar kepada dari Allah ini mengandung makna tauhid rububiyah wa itsbatul qadar, dan penetapan takdir. Kok bisa? Ya, karena ya berlari dari Allah itu maksudnya kita meninggalkan apa yang tidak mengenakkan. Ya, apa yang terlarang, apa yang harus dijauhi, misalnya syirik, dijauhi kan? Menuju apa? Menuju tauhid. Kufur, dijauhi kan? Menuju apa? Iman. Ya? Demikianlah maksiat, dijauhi kan? Ya, menuju apa? Ketaatan. Dan ketahuilah, semua dari syirik, kufur, maksiat, datangnya dari siapa? Dari siapa datangnya itu? Siapa yang mentakdirkan semua itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Semua berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah. Tidak berkaitan dengan kecintaan masyiah. Adapun jika dia berkaitan dengan kecintaan Allah, maka dialah jadi tauhid uluhiyah. Jelas ya? Kata beliau, kita baca sedikit lagi sebelum kita tutup. Wa anna kulla ma fil kauni min al-makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhu al-'abdu fa innama awjabathu mashi'atullah wahdahu. Dan bahwa setiap apa yang terjadi di alam semesta ini, fil kaun, dari perkara yang tidak disenangi, wal mahdhur, perkara yang dikhawatirkan, ditakuti, alladhi yafirru minhu al-'abd, yang hamba berlari darinya, meninggalkannya, menjauhinya, fa innama awjabathu masyiatullahi wahdahu, sesungguhnya ya mewajibkan adanya perkara itu, mentakdirkan perkara itu adalah kehendak Allah semata. Fa innahu ma syaa kana, karena sesungguhnya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Wa wajaba wujuduhu masyiatuhu. Wa wajaba wujuduhu masyiatuhu. Dan mewajibkan wujudahu. Anam. Wa wajaba wujuduhu masyiatuhu. Dan mewajibkan keberadaannya kehendak Allah. Dengan kehendak Allah SWT. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wamtana'a wujuduhu li'alami masyiatihi, dan pasti tidak akan mungkin terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Berarti jika kekufuran, kesyirikan, maksiat dan lain sebagainya dari perkara yang ditakuti, dijauhi, yang kita harus berlari meninggalkannya, ternyata merupakan takdir dan ketetapan Allah. Tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kalau kita berlari dari Allah kepada Allah. Hanya meminta ya, kepada Allah. Ya. Maka kata beliau, فَإِذَا فَرَّ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّمَا يَفِرُّ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ وُجِدَ بِمَشِئَةِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ فَارٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ. Perhatikan di garis atas ini. Inilah pokok. Ya. Beliau menyimpulkan dari uraian tadi di atas bahwa ilallahi rububi ya afan uluhi uluhiyah minallahi rububi rububiyah. Kenapa? Karena minallahi kita berlari dari apa yang telah menjadi takdir Allah, dan takdir itu bagian dari sifat rububi rububiyah. Allah mentakdirkan kekafiran, mentakdirkan sebagaimana Allah mentakdirkan ya keimanan. Allah mentakdirkan syirik sebagaimana Allah mentakdirkan tauhid. Paham ya? Tetapi tidaklah yang Allah cintai kecuali apa? Keimanan dan tauhid. Ingat, sesuatu yang Allah cintai namanya apa? Uluhi. Uluhiyah. Adapun yang mungkin berkaitan dengan kecintaan, mungkin juga tidak, maka itu rububi. Rububi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, garis atas sih. Fa'idha farral abdu ilallah. Jika seorang hamba berlari kepada Allah. Berlari kepada Allah. Dari sesuatu tentu saja. Fa inna ma yafirru min syai'in ila syai'in. Maka sesungguhnya ia berlari dari sesuatu kepada sesuatu. Wujida bimasyiatillahi wa qadari. Yang sesuatu yang dia lari darinya tadi ada hanya karena kehendak Allah dan takdirnya. Sehingga kalau begitu, fahuwa fil haqiqah, maka dia pada dasarnya farun minallahi ilaihi, berlari dari Allah kepada Allah. Karena beliau sebutkan dua dalil dalam hadis Nabi yang sahih. Hadis yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ketika Aisyah riwayat Muslim, Aisyah di rumahnya bangun tengah malam kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun mencari merabak kiri kanan, muka belakang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir jangan-jangan ke rumah yang lain. Maka tangannya menyentuh ya telapak kaki Rasulullah yang ternyata sedang sholat di masjid. Ya. Kedua kaki itu terpancang dalam keadaan sujud. Dan dalam sujudnya Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Wa bimu'afatika min uqubatik. A'udhu bika minka. La uhsi thana'an alaik. Anta kama athnaita ala nafsik. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Doa Nabi apa tadi? Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. A'udhu bika minka. Aku berlindung darimu. Lihat. Kita berlindung kan? I'adah. Ya, yaitu talabul a'udz, minta perlindungan. Tentunya kepada kan, ada kepadanya di situ. Namun juga berarti dari, harus ada juga dari siapa dia berlindung kan begitu? Kita berlindung ya kepada keridhaan Allah dari kemurkaannya. Kita berlindung dari hukuman Allah kepada ampunan dan maafnya. Artinya kita berlindung dari Allah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu syahidnya hadis Aisyah riwayat Muslim disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagai dalilnya. Kedua, hadis Bara bin Azib sahih Bukhari Muslim muttafaq alaihi, ya, di mana Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada seseorang jika dia berbaring di tempat tembaringannya untuk berdoa kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, walja'tu dhahri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Doanya adalah, ya Rabb, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadanya. Aku menyerahkan diriku kepadamu. aku hadapkan wajahku kepadamu, aku sandarkan punggungku hanya kepadamu, ya Allah. Dan aku serahkan urusanku hanya kepadamu, ya Allah. Ragbatan, karena kecintaan kepadamu, ya Allah. Warahbatan ilaika, dan juga karena takut kepadamu. La malja, tidak ada tempat bersandar. Wala manja, dan yang menyelamatkan. Minka, darimu. Illa ilaika, kecuali kepadamu. La malja, ini syaitnya. La malja, wala manja minka, illa ilaika. Jadi kita berlindung dari Allah kepada Allah. Itu hakikatnya. Ya. Taib. Dan kalau kita doa tersebut, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Kata Nabi, fa immata mata alal fitrah. Jika seorang meninggal dalam keadaan membaca doa ini, maka dia meninggal atas fitrah Islam. Taib. Maka ini keterangan pertama hadis Aisyah riwayat Muslim, yang kedua hadis Bara' bin Azib riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan kepada kita penjelasan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-firar minallahi ilallah, sama dengan al-firar, ya, min rububiyatillahi ila uluhiyatihi. Ya. Berlari dari takdir dan tetapan Allah yang buruk, ya, kepada takdir Allah yang baik, yang itu yang dicintai Allah, itu uluhiyah. Ya. Nah, itulah hakikat firar ilallah. Apa yang dimaksud dengan pembahasan ini sebenarnya? Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan perkara yang sangat penting berkaitan dengan firar minallahi ilallah. Ya. Dan itu akan kita dapatkan pembahasannya pada kesempatan akan datang insyaallah taala. Sangat indah penjelasan beliau tentang perkara itu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk mendapatkan penjelasannya. Dan semoga rasa penasaran kita terus bertambah. Semoga kita ingin untuk bersemangat mendapatkan penjelasan tentang perkara itu. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk berhias dengannya. Amin. Rabbal Alamin. Saya kira ini ya akhwatillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami dan bagi ikhwah seluruhnya. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari kami dan dari syaitan. Allah dan Rasul berpas diri. Kita ingatkan kembali bahwa kita dapatkan poin-poin yang penting dalam pembahasan kita pada hari ini tentang hijrah yang terbagi dua, hijrah badan dan hijrah hati. Hijrah hati adalah pokok asal hijrah sejati, yang lainnya mengikuti kepada hijrah tersebut. Kemudian bahwa hijrah mengandung dua kata depan, min dan ila, ya. Tidaklah ada hijrah kecuali dengan perkara itu. Kemudian maknanya adalah bagaimana seseorang berlari kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud berlari kepada Allah? Ya, yaitu bahwa kita bersegera kepada tauhid. Ya. Kita kembali kepada apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian adapun berlari dari Allah adalah berlari dari apa yang telah Allah takdirkan, dari ketentuan, namun dia perkara yang buruk yang kita menghindar darinya. Dan ketahuilah bahwa semua perkara-perkara tersebut tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita pun berlindung dari perkara itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syarallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.